jangan pernah hindari, karena tongkat adalah berkat bagi anak jika Anda tahu menggunakannya. Menjauhi tongkat dari anak itu sangat membahayakan. Barang siapa mencintai anaknya, pasti akan menghajarnya. Namun menghajar anak tidak sama dengan menganiaya. Memakai tongkat bukan sedang menjatuhkan hukuman yang menakutkan tanpa sebab pula. Tongkat adalah disiplin. Bagaimana prinsip kebenaran ditegakkan? Tiap orang harus dididik, dan itu bukan penganiayaan. Kekerasan jauh dari sana, karena tongkat harus dipakai dengan cinta kasih. Tapi orang tua yang salah mengabaikan tongkat dan memberi semua yang diinginkan anaknya, sebetulnya ia sedang meracun anak itu untuk kegelapan masa depannya. Anak yang tak akrab dengan tongkat sulit membayangkan jalan hidupnya. Anak yang tiap keinginannya dipenuhi orang tuanya, bukan orang tua yang sedang menyatakan cinta, tapi lebih karena tak tahu untuk menjadi bijaksana. Mari belajar untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Pakailah tongkat yang mendatangkan berkat, sehingga satu kali anak bisa berkata, sekarang aku mengerti mengapa tongkat tiba di hidup ini. Ia menjadi orang yang disiplin, punya daya tahan yang mengagumkan untuk membangun masa depan. Jangan pernah membunuh anakmu dengan mengabaikan tongkat yang perlu.